Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ha'abad. Kita sudah pelajari fawaid dari hadis ini. Ini beberapa perkara yang akan menyempurnakan keadaan seorang hamba ketika dia mengumpulkan tiga unsur. Yang pertama yakni adanya semangat, kemudian semangatnya diarahkan pada perkara yang bermanfaat, kemudian yang ketiga yakni dia senantiasa bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengandalkan kepada kelemahan dirinya. Jika tiga perkara ini ya terpenuhi, maka ini akan membuahkan hasil yang thayyibah, hasil yang baik dari apa yang diupayakan oleh seorang hamba. Jadi adanya semangat, tidak malas, kemudian semangatnya ini pada perkara yang bermanfaat, bukan pada perkara yang mafsadah. Kemudian adanya sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengetahui bahwa al-umur an-nafiah, perkara-perkara yang bermanfaat yang diisyaratkan dalam hadis, ihris ala ma yanfa', bersemangat engkau dalam perkara yang bermanfaat. Ini meliputi al-umur ad-diniyah wa dunyawiyah, hal-hal yang sifatnya diniyah, ada yang sifatnya juga dunyawiyah, tidak terbatas pada satu sisi saja. Kemudian pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang al-umur an-nafiah fid-din atau al-umur an-nafiah ad-diniyah, yang kembalinya kepada dua perkara yakni ilmu nafi dan amal salih. Beliau al-Imam As-Sa'di rahimahullah memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yakni mencakup seluruh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini akan menjadi sebab bersihnya hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat dari ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang sebagian dari perkara yang dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, yang keseluruhannya akan membuahkan yakni tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyah an-nafas yakni pembersih jiwa. Saya contoh misalnya perintah zakat. Ya, perintah zakat Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambil min amwalihim, dari harta-harta mereka, ini kaum muslimin, kaum mu'minin, ya, dari jenis harta zakat, sebagai sadaqah, ya, sebagai sedekah, ini sedekah yang wajibah, yang wajib. Allah menyatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, di mana sedekah yang diambil dari mereka ini akan berfungsi sebagai pembersih dan pensuci jiwa mereka. Ini sebagai contoh yang menunjukkan bahwa syariat Islam ini seluruhnya, ya, baik yang terkait dengan perkara-perkara akidah ataupun perkara-perkara ibadah, ini akan membuahkan kebersihan jiwa. Kemudian berikutnya, al-musmiru li sa'adati daraini, ilmu yang bermanfaat ini akan membuahkan kebahagiaan di dua negeri kehidupan, di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Oleh karena itu tidak ada orang yang lebih berbahagia dalam menjalani kehidupan dunia ini dibandingkan yakni ahlul ilm, para ulama, bagaimanapun keadaan yang mereka hadapi, ya, sampai pun mereka harus mendekam di dalam penjara, ya, karena yakni berpegang dengan agama ini, maka penjara tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk meraih kebahagiaan itu, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di mana kita ketahui, ya, bagaimana beliau menjalani yakni berbagai ujian keluar masuk penjara di dalam membela akidah yang sahihah ini. Di antara ungkapan beliau, ya, tentang kebahagiaan dunia, ya, beliau menyatakan inna fid dunya jannatan, ya, inna fid dunya jannatan man la yadkhuluha, ya, la yadkhulul jannata al akhirah, atau kama qala rahimahullah, sesungguhnya di dunia ini ada jannah, ya, di mana tidak akan bisa masuk ke dalam jannah di akhirat, ya, seseorang yang tidak, ya, masuk jannah di dunia ini, ya, yakni buah dari bagaimana seseorang memiliki ilmu yang bermanfaat dari kebahagiaan, ya, dan ketentraman jiwa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau selanjutnya menyebutkan wahwa, ini terkait dengan zat dari ilmu yang bermanfaat, maja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ilmu yang bermanfaat tanpa kecuali, ya, semuanya ilmu yang bermanfaat, min hadithin, baik yang dalam rinciannya ada yang disebut dengan ilmu hadith, ya, wa tafsir, tafsir wa fikhin, semua ini tidak lepas dan tidak keluar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yu'inu ala dzalik, juga termasuk di antara ilmu-ilmu yang masuk dalam cakupan ilmu syar'i, ya, al-ilmu nafi, adalah semua yang menjadi penolong, perangkat, ya, di dalam memahami ilmu-ilmu tadi, ilmu hadis, ilmu tafsir, fikih, apa saja, min ulumil arabiyyah, dari ilmu-ilmu bahasa Arab, ya, bihasabi halatil waqti wal maudi alladhi fihi al-insan, sesuai dengan keadaan ini waktu dan kondisi ataupun posisi yang seseorang berada padanya. Wa ta'yinu dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, dan rincian, ya, dari jenis-jenis al-ilmu nafi yang semuanya masuk dalam cakupan ilmu syar'i ini, ya, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan-keadaan. Ini secara zatnya. Bahwa semua ilmu, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ilmu nafi. Tinggal keterkaitan dengan pribadi-pribadi tertentu, ya, akan menjadi bermanfaat ilmu tersebut, ya, apabila seorang pemiliknya berupaya untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya. Ya. Jika tidak, maka, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Ya, bahwa Al-Qur'an, ya, yang ilmu agama ini bisa menjadi hujjah yang akan membela mu atau sebaliknya. Ya. Jadi, ilmu Al-Qur'an itu sendiri, maksudnya ilmu syariat ini, seluruhnya ilmu yang bermanfaat tanpa kecuali, ini secara zatnya. Tetapi nanti kaitannya dengan orang per orangnya tergantung bagaimana dia, apakah betul-betul mengamalkan ilmunya atau tidak. Yang mengamalkan ilmunya akan menjadi manfaat bagi dia. Adapun yang tidak, yang bahkan menyelisihi dari ilmu syar'i yang dia ketahui, maka ini akan menjadi bencana baginya. Ya, secara khusus tentunya dalam hal ini bab niyyah, ya, fi talabil ilm, niat di dalam kita menuntut ilmu sangat penting, karena ini akan menjadi sebab seorang terus di atas hidayah ataukah waliyazubillah terjatuh ke dalam kesesatan. Ya. Kemudian wal halatut takribiyah, kondisi yang sifatnya pendekatan untuk bagaimana seorang yakni bisa memiliki yakni ilmu syar'i dan semangat di dalamnya, yakni sebagaimana yang disyaratkan ihris ala ma yanfa'u, di antaranya yakni dalam perkara yang kaitannya dengan diniyah adalah bagaimana seorang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Nah, Syekh memberikan sebuah kondisi pendekatan dalam permasalahan ini, yakni semangat di dalam mencari ilmu. An yajtahid al-talibul ilm fi hifd mukhtasarin min mukhtasaratil fan alladhi yashtagilu fih. Hendaklah yakni seorang talibul ilm yajtahid, yakni bersungguh-sungguh fi hifd mukhtasarin, di dalam menghafal mukhtasar, ya, ringkasan min mukhtasaratil fan, ya, dari ringkasan fan, ya, cabang-cabang ilmu, alladhi yashtagilu fih, yang dia menyibukkan diri di dalam cabang ilmu tersebut. Ya, mungkin ya kita mengenal ada kitab-kitab matan, ya, itu maksudnya mukhtasar itu seperti itu. Nah, dalam setiap cabang ilmu, ya, baik itu ilmu akidah, tauhid, ya, ilmu fikih, ya, demikian juga, ya, lughah, ya, di sana ada matan-matan, ya, yang sangat bermanfaat jika seorang bisa menghafal dan memahaminya, ya, karena nantinya, ya, pada tahap berikutnya, ya, sifatnya berupa pengembangan-pengembangan, ya, dari apa yang sudah dia hafal tersebut. Ini diantara pentingnya menghafal matan, dan tentu tidak ada, ya, yang lebih baik daripada matan yang ada dibandingkan yakni Al-Quranul Karim. Maka seorang talibul ilm, ya, tidak boleh tersibukkan dengan yang lainnya sampai kemudian tidak ada upaya untuk menghafal Al-Quran, ya, bahkan Al-Quran ini sebagai yang pokok. Kemudian fa in ta'azzara au ta'assara alaihi hifdzuhu lafdhan, seandainya seorang, ya, isyarat di sini yang perlu untuk kita ketahui bahwa seorang talib itu mesti bergandeng dengan hifl. Artinya jangan sampai seorang enggak apa-apa yang penting paham, ya. Nah, kemudian meremehkan tentang pentingnya menghafal. Ya. Kan enggak mungkin kita kalau apalagi, ya, menghadapi orang-orang yang sengaja memang untuk mencari-cari titik lemah kita. Ya, tanya, apa sih dalilnya ini? Ya. Saya apa ya? Kayaknya sih pernah dengar tapi sekarang lupa. Nah, begitu juga kita tidak mungkin untuk setiap saat bawa kitab kemana-mana. Ya, sehingga di sini penting untuk kita berupaya menghafal, ya, minimalnya, ya, dari matan-matan ilmu yang ada, sehingga, ya, ini akan menjadi dasar untuk kokohnya ilmu kita. Ya, jangan diantara kita berpikir saya bukan santri kok. Walaupun bukan santri, tetap, ya, seorang muslim ada upaya untuk menjadi apa? Talibul ilm, bukan sekedar muhibul ilm, pencinta ilmu, tetapi betul-betul pencari ilmu. Nah, apabila seorang, ya, mengalami kesulitan di dalam menghafal lafadz-lafadznya dari matan-matan itu, fal yukarrirahu kathiran, ya, hendaklah dia berupaya untuk sering mengulang, ya, untuk sering mengulang-ulang dari matan-matan tersebut, ya, mutadabbiran lima'anihi, sambil diupayakan untuk mempelajari makna-makna yang dikandunginya, ya, jadi diulang-ulang sambil dipahami makna-maknanya, hatta parasakha ma'anihi fi kalbihi hingga betul-betul terasah, ya, yakni tertanam makna-makna itu di dalam hatinya. Ya, dan ini salah satu di antara upaya untuk yakni bagaimana ilmu yang dipelajari oleh seorang akan tertanam kuat di dalam hatinya ini dengan diulang-ulang. Oleh karena itu Al-Imam Sa'di rahimahullah sering mengingatkan ma takarrara taqarrara. Apa-apa yang ya takarrara ini terulang-ulang, taqarrara akan tertancap kuat. Ya. Ya seperti kalau kita memaku sesuatu ya. Ya, walaupun mungkin kita enggak sekaligus dengan kekuatan penuh, ya sedikit-sedikit. Yang jadi tukang insyaallah paham ya kalau maku seperti itu. Itu akan bisa tertanam kuat ya yang kita paku terus. Sebagaimana ungkapan yang lain ma tsabata nabata ya. Ma tsabata nabata. Apa yang sabit kokoh ya itu akan berbuah. Ya. Jadi mungkin saja seorang ya kemampuannya itu pas-pasan. Tetapi dia memiliki ketekunan di dalam mempelajari ilmu. Maka ini kondisinya lebih baik ya dibandingkan seseorang yang diberikan kecerdasan tetapi tidak diberikan ketekunan. Ya. Berapa banyak mungkin kalau kita menengok ke belakang ya thullab yang dikenal ya cepat di dalam menghafal. Kemudian ya cerdas ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala uji dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya terjadi fitnah ini dan itu dan ya subhanallah ya ternyata orang-orang yang cerdas ini justru menjadi pentolan fitnah. Ya. Baik. Ini semua sebagai pelajaran penting bagi kita bahwa kecerdasan bukan satu-satunya faktor yang menjadi sebab seseorang selamat di dalam ya, menjalani agama ini. Kemudian ya setelah beliau mengarahkan membimbingkan untuk siapa yang mengalami kesulitan di dalam menghafal, maka hendaklah ya jadi jangan putus asa, diulang-ulang sambil diresapi maknanya hingga ketika dia ya bisa memahami dari apa yang dia pelajari, yang dia ulang-ulang dari ya, upaya untuk menghafalnya akan betul-betul tertanam kuat dalam hatinya. Summa takunu baqi kutubi hadzal fan. Kemudian setelah itu ya dia mempelajari yang bagian yang lainnya dari kitab-kitab dalam cabang ilmu syariat ini. Kat tafsir ya seperti kitab tafsir. Ya, jadi di samping kita menghafal ayat juga berupaya untuk mempelajari apa yang kita hafal. Ya, oleh karena kita lihat salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in di dalam talaki mereka ya ilmu Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang diceritakan oleh ya seorang tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami ya yang beliau ceritakan bahwa mereka yang kami mengambil ilmu dari mereka ini para sahabat tidaklah jadi mereka ya di dalam mempelajari atau ini mempelajari Al-Qur'anul Karim ya melewati 10 ayat. Ya. Ini sebagai gambaran hingga mereka betul-betul menghafal ayat-ayat tersebut, memahami dan mengamalkannya. Jadi ini subhanallah. Jadi dengan demikian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya betul-betul hafal, paham dan beramal. Ya. Oleh karena itu mungkin saja di antara mereka yakni melewati waktu yang panjang untuk yakni menghafal satu surat. Tetapi ya kekuatan ilmu dan pemahaman mereka luar biasa. Akhirnya sebagian di kalangan mereka, yani sahabat, menyatakan bahwa jika di antara mereka ada yang hafal Al-Baqarah, ya maka dia orang yang unggul di antara kami. Kenapa? Al-Baqarah berapa ayat? 286. Ya. 286 ayat. Sementara di dalamnya terkandung berbagai permasalahan dengan hukum-hukum syar'i yang dikandunginya. Oleh karena itu, ya, tidak sembarangan di kalangan mereka. Kalau hafal Al-Baqarah berarti mereka, ya, orang yang hafal ini memahami dan sekaligus apa? Mengamalkannya. Bandingkan dengan kayak para hufadz di masa kita. Ya, mereka mungkin hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran, hafal An-Nisa, hafal Al-Ma'idah. Tapi ditanya tentang apa yang mereka baca, ini artinya apa? Enggak tahu. Ya, seperti itu. Ini. Kemudian, pada beliau selanjutnya, Wat-Tawdih. Ya. At-Tawdih, yani Asyuruh. Ya, syarah-syarah hadis. Ya. Kemudian wattafri' li dzalikal asl alladhi 'arafahu wa adrakahu. Demikian juga cabang-cabang dari ilmu-ilmu pokok ini yang dia bisa memahami, ya, dan bisa menjangkaunya. Baik. Jadi di sini, ya, kesungguhan ini sangat penting, ya, di dalam kita belajar, ya, termasuk di dalamnya jangan sampai kita, ya, menjadi orang yang cepat puas. Lah sudah, ini aja sudah cukup, ya, lebih dari cukup bahkan kalau untuk kadar ikhwan, ya, seperti itu. Ya, demikian, ya, semestinya kita dalam perkara yang demikian berupaya untuk, ya, berlomba-lomba, ya, melihatnya, jangan ke bawah, ya. Lihat ke atas, orang lain bisa ini, orang lain bisa ini, kok saya belum bisa-bisa. Baik. Pada beliau selanjutnya, fa innal insana idza hafiza al-usula wa sara lahu malakatan tammatan fi ma'rifatiha hanat 'alayhi kutubul fanni kulluha sigaruha wa kibaruha. Waman dayyal usula hurrimal usula. Karena sungguhnya seseorang jika dia berupaya untuk menghafal, yakni pokok-pokok ilmu, ya, di dalam tadi sudah diasarkan bahwa cabang-cabang ilmu ini di sana ada yang menjadi pokoknya. Dalam ilmu hadis ada dikenal dengan mustalah, dalam ilmu fikih ada istilahnya usul fikih. Ya, masuk di dalamnya ada qawaid fikhiyah. Kalau ilmu-ilmu pokok ini, ya, betul-betul dihafal oleh seorang, kalau dikatakan hafal, yakni dengan pemahaman terhadapnya. Kemudian sara lahum malakatan tammatan fi ma'rifatiha. Sehingga betul-betul, ya, ilmu tadi, ya, dimiliki secara sempurna. Jadi betul-betul istihdar, yakni, ya, dia hafal dan dia ketika menghadapi permasalahan paham ini masuknya dalam perkara apa, ini masuk dalam perkara apa. Hanat alaihi kutubul fanni kulluha, maka akan menjadi mudah baginya, ya, kitab-kitab yang sifatnya cabang dalam seluruh cabang ilmu. Ya, dalam seluruh cabang ilmu, sigharuha wa kibaruha, baik yang kecilnya ataupun yang tipisnya maupun yang tebalnya, yang mutawwalat, yang panjang lebar penjelasannya. Ya, ini pentingnya menguasai ilmu-ilmu usul dalam setiap cabang. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, masail, permasalahan-permasalahan itu beragam, ya, yang tidak mungkin setiap orang akan bisa menghafal ataupun mendatangkan dalil dari setiap permasalahan tersebut. Ya. Sehingga terkadang kita mendapati, ya, di kalangan para ulama ketika ditanya tentang suatu permasalahan, jawabannya ringkas, ini ya, masalah ini sesuai dengan kaidah demikian, maka hukumnya demikian. Itu. Dan di sini sekali lagi sisi pentingnya, karena kalau kita ya istilahnya mempelajari masalah per masalah dalam keadaan kita tidak mengerti apa yang menjadi pokok dari masalah-masalah yang ada, ini betul-betul sangat berat, sangat susah. Tapi ketika kita menguasai pokok-pokok ilmu itu, ya masalah-masalah yang ada itu maka akan tergambar di benak kita bahwa masalah ini masuk ke dalam bab ini, masalah ini masuk ke dalam bab yang lainnya, hukumnya demikian, demikian. Wa man dayyal usula hurrimal usul. Ya, siapa yang menyia-nyiakan al-usul, yakni ilmu-ilmu pokok, hurrimal usul, maka dia akan terhalang dari ilmu-ilmu yang sifatnya cabang, al-usul yakni cabang. Nih, sehingga ya ini sebagai gambaran yang sangat ya penting untuk kita perhatikan agar kita memiliki semangat di dalam mempelajari ilmu syariat ini dengan berbagai cabangnya sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing kita. Kemudian faman harasa ala hadha alladhi dzakarnahu wasta'ana billahi a'anahu Allah wa baraka fi ilmihi wa tariqihi alladhi salakahu. Barang siapa yang betul-betul memiliki hirs, semangat di dalam menempuh apa yang kami sebutkan tadi, dan dia berupaya untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan akan memberikan keberkahan pada ilmunya serta jalan yang dia tempuh. Kemudian wa man salaka fi talabil ilmi, tetapi sebaliknya ya, siapa yang menempuh jalan ya di dalam menuntut ilmu itu ghaira hadhihi tariqatin nafiah, ya tetapi dia menempuh bukan jalan yang bermanfaat ini, ya salah caranya, ya salah cara di dalam belajar, fatat alaihi alawqat, maka akan terluput darinya waktu-waktunya, ya, habis waktu untuk perkara-perkara yang tidak membuahkan manfaat. Ya, walam yudrik illa al-ana, ya, dan tidak ada yang dia dapatkan kecuali kelelahan. Kama huwa ma'rufun bit-tajrubah, sebagaimana ini suatu yang diketahui dengan at-tajrubah, yakni berbagai eksperimen ya orang-orang yang salah di dalam menempuh jalan. Ya, wal waqi'u yashhadu bih, dan realita yang ada, kenyataan yang ada menjadi saksi akan hal yang demikian. Ya, sebagai contoh misalnya kita sering mendengar adanya orang-orang yang zawaq, ya, senang icip-icip. Ya. Jadi di pondok ini coba-coba satu bulan cocok enggak? Wah ternyata kok enggak seperti yang saya inginkan. Pindah ya pondok lain. Ya saya coba dulu nanti 2 bulan, 3 bulan. Ya kalau cocok diteruskan, kalau enggak ya coba yang lain. Ya mungkin bisa dikatakan dia keliling pondok sa Indonesia. Ya seperti itu. Ya habis waktu 5 tahun, 7 tahun dalam keadaan tidak ada yang dia dapatkan kecuali kelelahan. Ya, mungkin ada sebagainya. Oh, nyaingi Imam Bukhari banyak gurunya. Baik. Ini sebagai contoh. Demikian juga ya di dalam majelis ya, majelis ilmu. Ya. Banyak yang yakni terjadi di kalangan para thullab. Ya ini inginnya untuk mengambil pelajaran yang terlihat keren, ya, ya baik, ya. Apa maksudnya keren itu? Ya kalau dalam taraf belajar bahasa, ya, itu kan bertahap, mulai dari yang paling rendahnya ala jerumiyah, atau mungkin karena ya, jerumiyah ya kita kesulitan dalam kosakata yang sebelumnya bisa menjadi pembantu untuk bisa masuk ke jerumiyah. Nah, sebagian memandang pelajaran jerumiyah ya, saya sudah kelasnya Alfiah misalnya seperti itu. Padahal sebagian masih menyebutkan berapa banyak di antara mereka yang kalau tingkat belajarnya itu jerumiyah ya, tetapi ternyata ya dia lebih mampu di dalam bahasa dibandingkan yang sudah sampai tingkatan mungkin kawakib atau yang semisalnya. Kenapa? Karena yang jerumiyah ini mutkin ya, paham dengan apa yang dipelajari, sementara yang lainnya hanya sifatnya ya sudah melewati. Ya, termasuk juga dalam cabang-cabang ilmu yang lainnya. Oleh karena itu, hal yang perlu untuk kita ketahui sekali lagi, al-itqan ya fi al-ulum. Ini perkara yang menjadi tujuan yang pertama, yakni di dalam kita belajar ya, yakni kemapanan seseorang di dalam mempelajari dan menguasai ya suatu cabang ilmu. Sehingga jangan sampai mungkin kita sudah melewati sekian banyak kitab, tetapi ternyata dari kitab-kitab yang sudah dipelajari itu tidak ada yang istilahnya mengendap di hati kita. Ya, apalagi untuk bisa diamalkan. Kemudian juga yang kadang terjadi ya, sebagian di antara kita lebih senang dengan momen-momen yang sifatnya daurah ya. Iya kan? Iya. Padahal ya, sesungguhnya sesuatu yang akan lebih membentuk yakni kepribadian seorang baik ataupun jeleknya, sesuatu yang sifatnya rutin. Ya. Sesuatu yang sifatnya rutinnya ini yang akan lebih membentuk. Ya. Oleh itu mungkin ada ya, dahulu dikenal dengan istilah Ikhwan Ulan, gelarnya PhD. Apa itu PhD? Fakar, Halakoh, dan Daurah. Karena hampir di setiap daurah mesti ada orang itu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya rutin, ya mungkin hampir tidak pernah terlihat. Ya. Ini tentunya hal yang kurang bermanfaat. Ya. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah asatidah kibar, bahwa sifatnya daurah itu ya untuk istilahnya penyegaran saja ya istilahnya. Adapun yang akan lebih membentuk keilmuan seorang adalah apa yang sifatnya rutin dia tempuh, dia lakukan. Berikutnya, fa in yassarallahu lahu mualliman yuhsinu tariqatat ta'lim wa masalikat tafhim tamma lahu sababul musilu ila al-ilmi. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan mu'alliman, seorang pengajar yang yuhsinu tariqatal ta'lim, dia mumpuni ya di dalam metode pengajaran. Kemudian wa masalikat tafhim, dan jalan-jalan di dalam memberikan pemahaman. Ya subhanallah, ini karunia besar ya. Karena terkadang ada tipe orang yang dia paham, tetapi untuk bisa memahamkan orang lain itu sulit. Ya, ini ada yang seperti itu. Nah, kalau dia diberikan karunia, ya, memiliki seorang guru yang paham tentang tariqah-tariqah ta'lim, ya, yang akan memberikan, yakni tersampainya ilmu kepada tulab, kepada penuntut ilmu dengan aqsar turuq, yakni jalan yang paling pendek. Ya, yang artinya dalam hal ini tulab tidak mengalami kesulitan ya dalam menguasai ilmu yang dipelajari. Tamma lahu sababul musilu ilal ilm, maka sempurna sudah ya jalan yang menyampaikan kepada ilmu. Jadi ada kesungguhan ya, ada ketekunan, kemudian dikaruniakan ya kepada orang jadi pengajar yang istimewa yang semisal ini. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan ini manusia. Hadisnya insyaallah di sini pada bagian-bagian belakang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nas kal ibilil mi'ah." Manusia itu seperti sekawanan 100 ekor unta. 100 ekor unta, bukan sedikit. Ya, cukup banyak ya. La takadu tajidu tasluhu anturhal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir dari 100 ekor unta itu, engkau tidak mendapati satupun yang layak untuk dijadikan sebagai yakni rahilah, yakni sebagai kendaraan tunggangan. Padahal banyak 100 ya seperti itu. Ya. Artinya Al-Imam Sa'di mengaitkan hadis ini dengan kondisi secara khusus dalam bab yakni ta'lim, bahwa tidak setiap orang ya memiliki kemampanan, kemampuan untuk menjadi muallim. Ya. Dan tentu semua ini kembali kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua berharap bahwa andai pun ya kita yakni mengalami kesulitan di dalam memahami ilmu, ya semoga upaya kita di dalam belajar, adanya kesungguhan dan kemauan untuk belajar ini ya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih yang memudahkan untuk kita masuk ke dalam jannahnya. Wallahu taala alam. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Salah satunya. Nanti yang sakit yang mana? Yang laki-laki. Yang sakit yang laki-laki. Ya, terkait dengan permasalahan aurat ya tentunya. Ini tetap harus terjaga. Hatta ketika kita merawat, ya, jika mungkin kan ada semacam apa namanya yang untuk ya sarung tangan ataupun waslaf ya, maka itu ditempuh sehingga tidak bersentuhan langsung ya seperti itu. Kalau memang tertuntut kita harus ya merawat sampai ke masalah menjaga ya masalah yakni menceboki dan semisalnya. Ini Allah a'lam. Lain kalau suami istri ya, antara suami istri tidak ada aurat ya seperti itu. Adapun terhadap yang selain suami istri tetap ya diupayakan untuk terjaga tertutup auratnya.